Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba' hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita telah memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab yang menjelaskan tentang berdakwah, menyampaikan, menyerukan tentang makna syahadah, persaksian. Persaksian syahadatain atau syahada la ilaha illallah. Kita telah membaca ayat pertama atau dalil pertama dalam bab ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam ayat ini mengandung beberapa hal penting yang wajib untuk diketahui oleh setiap pribadi muslim, terkhusus yang berkecimpung dan mau berupaya untuk berdakwah, bahwa di antara perkara yang harus diketahui oleh setiap dai, setiap penyeru dalam dakwah, bahwa dakwah itu harus didirikan, dilaksanakan di atas basirah. Basirah yang bermakna al-ilm, basirah yang mengandung pengertian al-ilm, ilmu, ilmu al-yaqin, ilmu yang mengandung unsur yaqin atas pertama kebenaran dan keabsahan substansi atau topik permasalahan yang akan dia dakwahkan. Dia berilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Bukan berarti bahwa tidak mungkin seseorang melakukan dakwah kecuali apabila telah sampai kepada derajat ilmu tertentu, apabila telah sampai kepada ma'rifah, pengetahuan tentang tafasil, tentang rincian-rincian detail ilmu agama secara menyeluruh. Bukan itu maksudnya. Tetapi hendaklah setiap pihak yang akan berdakwah, akan menyerukan umat kepada dinul Islam, maka hendaknya dia menguasai, memiliki ilmu dan latar belakang pengetahuan tentang permasalahan yang akan dia sampaikan. Dia menguasai bahwa suatu perkara yang wajib kepada hamba-hamba Allah dari sekian kewajiban dalam syariat ini, dia tahu bahwa ini perkara memang wajib, bukan perkara yang mustahab. Dari mana dia tahu bahwa itu wajib? Karena dia telah belajar perkara ini adalah wajib. Telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dalam kata lain, dia tahu dalilnya. Dia faham bahwa itu adalah wajib. Tidak ragu, yakin. Sehingga ketika dia hendak berdakwah, hendak menyampaikan perkara tersebut, kepada umat ini, dia telah menguasai bahwa ini adalah wajib, yakin bahwa ini adalah wajib, dia faham dalilnya baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW dalam seluruh perkara agama. Nah, ketika dia ingin menyampaikan bahwa sikap atau perbuatan menyandarkan diri kepada selain Allah atau mengakui perkara gaib yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh Allah, itu adalah syirik. Syirik akbar. Pengakuan, klaim, tahu tentang perkara yang gaib adalah syirik akbar. Dia faham bahwa itu adalah syirik akbar, yakinan. Dan dia faham dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini makna basirah yang pertama. Walaupun mungkin dia tidak tahu tentang beberapa perkara yang lainnya, dia hanya bisa melaksanakan beberapa perkara yakin tentang wajibnya, tapi belum tahu dalilnya misalkan. Belum pernah belajar secara langsung, tetapi dia pernah mendengar bahwa itu wajib. Dia belum tahu dalilnya. Tetapi perkara yang tadi yang hendak dia dakwakan, dia benar-benar tahu, berbeda dengan permasalahan yang kedua. Permasalahan yang pertama, dia yakin bahwa itu adalah wajib. Dalilnya adalah ini, dari Al-Quran ataukah dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan basirah yang dimaui oleh ayat ini. Dalam perkara fikih atau ibadah, ketika dia hendak menyampaikan kepada umat bahwa seorang yang sholat diwajibkan ketika sholat berjamaah itu untuk merapatkan shofnya, bahwa itu adalah wajib secara syar'i yang tidak boleh ditinggalkan, dan barang siapa yang mengabaikan akan terancam. Dia harus paham bahwa itu benar-benar wajib, yakin atas kewajibannya dan tahu dalilnya. Ketika itu dia menyampaikan, nah, kepada umat ini. Ini yang dimaksud dengan basirah yang pertama. Basirah atau ilmu tentang perkara yang akan dia sampaikan. Nah, dia belum tahu tentang perkara-perkara misalkan yang berkaitan dengan perkara saum secara detail. Bahwa misalkan apa hukumnya seorang yang meninggalkan saum di bulan Ramadan dengan sengaja selama 10 tahun berturut-turut. Apakah wajib mengganti, mengqadha, ataukah cukup bertaubat? Dia belum tahu mana yang rajih, mana yang lebih kuat dari pendapat, apa dalilnya, dia belum tahu. Tapi dia tahu bahwa meluruskan shaf dan merapatkannya di waktu sholat adalah wajib dengan dalil dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian hadis yang telah dia pelajari, maka bukan berarti dia tidak boleh berdakwah. Di saat itu dia terkenai kewajiban untuk menyampaikan, kewajiban untuk berdakwah di atas basirah. Nah, jadi ini suatu penjelasan penting, karena ada sebagian orang, sebagian ikhwan tidak mau berdakwah, tidak mau menyampaikan dengan alasan ana belum menguasai kitab ini, belum menguasai kitab itu, belum belajar yang ini, belum belajar yang itu. Tidak, tidak harus. Tapi dia paham tentang masalah yang ingin dia sampaikan. Nah, barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Tentunya akan lebih baik, akan lebih utama jika seseorang menguasai abwab ad-din, bab-bab tentang agama ini, baik akidah, muamalah, ibadah, akhlak, fikih dan yang lainnya, dia kuasai dengan dalil-dalilnya, tentu inilah yang derajat yang termulia. Tetapi bukan berarti syarat satu-satunya, apabila tidak terpenuhi maka tidak boleh berdakwah, bukan itu maksudnya. Nah, yang berikutnya basirah yang kedua adalah basirah tentang kondisi al-mad'u. Basirah yang diperintahkan dalam ayat ini, qul hadhihi sabili, sampaikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumkan kepada umat ini, ini adalah prinsipku, manhajku, caraku, nah, sunnahku. Nah, sabili di sini bisa digantikan tariqati wa manhaji wa suluki wa sunnati. Apa itu prinsip beliau dan manhaj beliau? Ad'u ilallah, saya berdakwah menyeru kepada agama Allah. Nah, bagaimana dakwah itu dilaksanakan? Allah lanjutkan, ala basirah. Lah, basirah yang pertama sudah difahami, yang kedua adalah basirah tentang kondisi umat, kondisi pihak atau objek yang akan didakwai, memahami apa yang paling dibutuhkan oleh mereka, kemungkaran apa yang terbesar terjadi pada mereka, apa yang harus dimulai dari sekian perkara agama yang luas ini. Agama ini luas sekali. Apa yang harus dipentingkan untuk mereka yang harus mendapatkan porsi waktu, porsi penjelasan yang lebih banyak. Ini barakallahu fikum, seorang dai dituntut untuk mengerti tentang perkara ini. Nah, kedua jenis basirah ini tadi akan diperjelas nanti di dalam dalil yang berikutnya, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal yang akan datang. Kemudian Allah menyatakan ana wa manittaba'ani. Kalimat ana di sini berfungsi sebagai taukid, sebagai penegas terhadap pernyataan sebelumnya, ad'u ilallah. Ana, yakni saya. Diulanginya kalimat ana di sini, padahal sudah tercakup di dalam dhamir ad'u. Kalimat ad'u secara bahasa maknanya saya menyeru. Sudah ada kalimat saya. Tetapi di sini diulangi oleh Allah dengan kalimat ana. Kalimat ana di sini yang bermakna secara bahasa adalah saya. Apa fungsinya? Kenapa harus disebutkan begini? Kok tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin wa manittaba'ani, atau dibalik qul hadhi sabili ad'u ila Allah wa manittaba'ani, dan yang semisalnya? Kenapa di antara fungsinya adalah sebagai penegas? Penegas bahwa manhajku, sunnahku, prinsipku adalah berdakwah menyeru umat kepada tauhidullah. Nah, wa manittaba'ani, dan prinsip ini, cara ini, sunnah ini adalah juga prinsip dan cara serta sunnahnya, jalannya para pengikutku sampai yaumil qiyam. Wa manittaba'ani maknanya adalah amana bi, dan ini caranya, prinsipnya orang-orang yang beriman kepadaku. Wattaba'ani, dan mengikuti caraku ila yaumil qiyamah. Nah, apa itu? Yaitu ad-da'wa ila Allah ala basirah. Sehingga dakwah ala basirah itu adalah manhajnya Rasul dan pengikutnya Rasul. Kemudian, wa subhanallah, kalimat subhanallah adalah kalimat yang mengandung makna tanzih, pensucian Allah, pembersihan Allah dari segala aib, segala celah, segala kekurangan, segala bentuk kurang, segala bentuk aib, segala bentuk negatif. Kalimat subhanallah, maha suci Allah. Maha suci dari apa? maha suci dari segala bentuk kekurangan yang terbesar ataupun yang terkecil sekalipun. Maha suci Allah di dalam sifat-sifatnya, maha suci Allah di dalam nama-namanya, Asma'ul Husna, Asma' Allah. Maha suci Allah di dalam rububiyahnya, maha suci Allah di dalam uluhiyahnya, mengandung pensucian Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dalam asma' wa sifat? Secara global adalah tercakup di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya, dan dia Allah as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang serupa dengannya. Termasuk ayat-ayat yang mengandung makna tanzih, penyerupaan, pembersihan Allah dari segala bentuk aib, dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk penyerupaan, adalah firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya satupun tandingan, satupun saingan, satupun serupa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat termasuk kandungan atau semakna dengan kalimat subhanallah. Di dalam Al-Quran ada tanzih yang bersifat umum. Apa itu tanzih maknanya? Apa itu tanzih? Pembersihan atau pensucian. Paham ya? Jadi kalau saya sebut kalimat tanzih sekarang sudah enggak perlu diterjemahkan. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mengandung makna tanzih, pensucian Allah dari segala bentuk sifat aib, dari segala bentuk sifat kurang, dari segala bentuk sifat negatif, yang terbesar ataupun yang terkecil sekalipun. Ada yang sifatnya mujmal, yakni global. Sudah, habis ini dihafal. Mujmal itu artinya apa? Global, enggak boleh lupa. Rugi kalau keluar dari masjid ini siang atau sore nanti lupa apa itu mujmal. Rugi. Lupa apa itu makna tanzih. Rugi. Nah, jadi diingat-ingat. Saya ingatkan sekali, sering saya ingatkan, barang siapa yang berupaya untuk belajar bahasa Arab dengan serius, insyaallah melalui majlis-majlis seperti ini, antum sudah bisa menguasai kalimat-kalimat Arabiyah. Ana ulangi bahwa di dalam Al-Quran di situ ada ayat-ayat yang mengandung makna tanzih. Ada yang bersifat mujmal, ada yang bersifat mufassal. Apa makna mufassal? Apa makna mufassal? Tidak boleh menjawab kecuali yang ditunjuk atau berani mengangkat tangan. Naam. Apa makna mufassal Abdullah? Khusus. Mukhlis? Khusus. Naam. Irfan? Khusus. Hah? Apa? Ulangi. Terperinci, ahsan. Global itu tidak rinci. Iya, secara garis besar saja. Nah, lawan katanya apa? Terperinci, mufassal. Nah, di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengandung makna tanzih yang sifatnya mujmal adalah firman Allah yang tadi saya sebutkan, walam yakun lahu kufuwan ahad. Yang sebelumnya lagi ayat, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun perkara atau suatu perkara pun yang serupa dengan Allah. Nah, dan beberapa ayat yang lainnya. Ayat-ayat yang membersihkan Allah, mensucikan Allah atau tanzihullah azza wa jal, yang mengandung tanzih secara mujmal, diantaranya adalah apa yang terdapat di dalam ayat kursi. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ditimpa oleh perasaan kantuk atau tidak pula pernah tidur. Sifat ngantuk, sifat kurang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sifat ngantuk itu sifat kurang apa sifat sempurna, Siddiq? Kurang. Nah, bagi kita ini sifat kurang atau sifat sempurna? Iman. Sempurna. Zubair. Hah? Ya tergantung. Kalau ngantuk terus ya enggak sempurna. Ntar ngantuk. Ini ada penyakit ini. Nah. Ima kena diabetes atau kena apa sudah. Nah. Enggak pernah ngantuk juga enggak sempurna. Oh, ini orang enggak pernah ngantuk. Nah. Sifat sempurna sebagai manusia kemanusiaan. Ya, kadang-kadang ngantuk. Tidur. Nah, normal. Nah. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat ngantuk itu adalah sifat aib. Sifat kurang, sifat negatif secara mutlak. Bagi Allah sang Khalik. Maka dari itu Allah menyatakan la ta'khuduhu sinatun, tidak menyatakan as-sinatu. Sinatun itu apa? Enggak tanya maknanya. Tak tanya nahira. Yang sering ikut pelajaran insyaallah paham, lama-lama terbiasa cara istidlal pakai seperti itu. Wala naumun, tidak an-naumu. Ini termasuk tanzih mujmal apa mufassal ya Edi? Mujmal, ahsanta. Mujmal atau mufassal ya Muawiyah? Mufassal, apa itu mufassal? Rinci, ahsan. Maksudnya rinci itu disebutkan jenisnya. Kalau mujmal itu global, sifatnya secara garis besar. Allah tidak ada tandingan, Allah tidak ada kekurangan apapun. Ini mujmal namanya, global. Faham tu, ya ikhwan? Dan beberapa ayat yang lainnya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah enggak pernah lupa, enggak pernah jahil, enggak pernah. Ini termasuk bentuk ayat-ayat yang apa? Mengandung tanzih secara mufassal. Lah, di antara ayat-ayat yang mengandung tanzih secara mujmal, apa yang ada dalam dalil kita hari ini? Subhanallah. Maha suci Allah dari segala bentuk sifat aib, dari segala sifat naqs, sifat kurang. Oh, kurang itu bahasa Arabnya naqs. Naqsun. Nah, tahu kan ya? Jangan lupa. Nah. Insyaallah setahun antum bisa bahasa Arab. Nah. Insyaallah. Belajar durusul lughah 15 tahun, 30 jilid enggak bisa bahasa Arab kalau enggak pernah diterapkan. Nah. Ada durusul lughah yang 15 jilid. Nah. Barakallahu fikum. Hakadha ya ikhwan. Jadi kalimat subhanallah ini adalah kalimat tanzih. Mujmal atau mufassal ya antum? Senyum bagian daripada jawaban. Nah, Abdul Qawi? Nah, mufassal. Ahsanta. Antum? Sebelahnya Abdul Qawi, belakangnya Sufyan, ha? Mujmal ya, san. Nah, mujmal itu global artinya. Barakallahu, sehingga agama Allah ini adalah agama yang mengandung makna tanzihul khaliq, upaya untuk mensucikan Allah, mensucikan Allah dari penyerupaan, tetapi tidak mengharuskan untuk menafikan sifat-sifat Allah. Kenapa? Kaum Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah, begitu juga Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, terlalu berlebihan di dalam, terlalu hulu dan ekstrim di dalam upaya tanzih, upaya untuk membersihkan Allah dari keserupaan atau kesamaan dengan makhluknya, tanpa memperhatikan atau mengabaikan ayat-ayat yang mengandung makna isbat, penetapan sifat-sifat bagi Allah. Oleh karena itu, akidah Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah yang dipelajari di IAIN dan yang semisalnya, itu mengandung penafian sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan Allah tidak punya sifat. Kenapa? Loh, kalau Allah punya sifat berarti sama dengan makhluk. Padahal Allah sudah menyatakan lam yakun lahu kufuwan ahad. Makhluk punya sifat, masa khalik punya sifat? Begitu. Nah, ini Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah. Maka bukan itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menyatakan tanzih bila ta'til, diadakan upaya untuk mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala bentuk sifat negatif dan penyerupaan, tetapi tidak mengharuskan pengabaian, pembuangan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayat yang tadi saya sebutkan diantaranya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ini tanzih. Tapi ayat itu tidak berhenti sampai di sana. Allah lanjutkan, wa huwas sami'ul basir. Tetapi dia Allah adalah as-sami'. Penetapan nama. Nama Allah yang mengandung sifat as-sam'u, bahwa Allah itu mendengar. Al-Basir, nama Allah, sehingga orang boleh diberi nama Abdus Sami' dan Abdul Basir. Al-Basir, nama di antara nama-nama Allah yang husna, Asma'ul Husna. Sehingga Allah memiliki sifatul basar. La Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah cuma berhenti sampai di laisa kamitslihi syai'un, enggak mau melanjutkan wa huwas Sami'ul Basir. Nah, jadi subhanallah yang dimaksud di sini adalah tanzih, pembersihan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian daripada tauhid. Sehingga kalimat subhanallah juga berfungsi sebagai penegas. Perhatikan, ana sudah sebutkan beberapa faedah. Sebagai penegas terhadap kalimat ad'u ilallah, bahwa dakwah menuju kepada tauhidullah dan tanzihullah bagian daripada at-tauhid. Coba ini perhatikan, ayat ini luar biasa maknanya. Subhanallah. Sehingga dakwah kita pun harus didirikan di atas kaidah subhanallah ini tadi. Apa itu tanzihul khaliq? Pensucian al-khaliq Allah Subhanahu wa taala dari adanya tandingan-tandingan dari makhluknya. Baik tandingan dalam perkara uluhiyah. Ya, ini makna subhanallah tadi. Tandingan dalam makna uluhiyah gimana? Dijadikan di situ ada makhluk, baik benda, pohon, batu, jin, malaikat, manusia, dan yang lainnya sebagai tempat untuk memohon perkara yang tidak mungkin diberikan kecuali oleh Allah. Nah, ini apa? Menyelisihi apa? Tanzih dalam perkara uluhiyah. Dia sudah tidak melakukan tanzih, berdakwah, menyeru untuk menyatakan bahwa Allah itu khalik, Allah itu pencipta, Allah itu Rabb, pengatur, pemelihara alam semesta. Dipelajari tentang ayat-ayat dan kebesaran-kebesaran atau tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Diadakan seminar-seminar yang menyebutkan bagaimana lautan diatur oleh Allah, Bagaimana ikan-ikan di tengah lautan bisa masing-masingnya mendapatkan makanan sesuai dengan seleranya masing-masing. Dan seterusnya. Tetapi dia tidak memperhatikan tanzihullah dalam perkara al-uluhiyah. Atau tidak memperhatikan tanzihullah dalam perkara al-asma wa sifat. Bicara tentang rububiyah Allah. Upaya tanzihullah. Pensucian Allah dari penyerupaan al-khaliq dengan makhluk dalam perkara rububiyah. Tetapi lupa tanzihullah dalam perkara al-asma wa sifat dan al-uluhiyah. Sehingga gak jadi masalah ya akhi. Yang penting dia ini faham tentang khaliq. Dia faham tentang kebesaran Allah. Mentauhidkan bahwa tidak ada yang menciptakan padi dari awal sampai dia berakhir kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan binatang ini dari belum ada menjadi ada sampai dia berkembang dan meninggalkan dunia ini kecuali Allah. Tidak jadi masalah perkara dia sekali-kali datang ke kubur-kubur meminta rezeki. Tidak ada masalah. Nah, ini tidak melakukan tanzih. Tidak melakukan dakwah yang didasari ke subhanallah. Nah, faham ya ikhwan? Atau juga tanzih di dalam perkara rububiyah juga penting. Sekarang ini perlu ada upaya tanzih dalam seluruh atau tiga jenis tauhid. Nah, tauhidul asma was sifat penting diadakan upaya tanzih, pembersihan Allah dari sikap beberapa pihak yang mengotori dan mencampur adukkan atau menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di dalam ayat ini juga ada suatu peringatan keras, suatu peringatan penting bahwa dakwah itu adalah, atau dakwah menuju tauhid, dakwah pembenaran, pelurusan, pembersihan tauhid itu adalah dakwah terpenting. Sehingga ketika seseorang mau berdakwah, ketika seseorang punya niat baik untuk menasihati saudaranya, mengentaskan saudaranya dari kemaksiatan yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, berjenis-jenis, berderajat-derajat kemaksiatan itu, hendaknya dia memulai dari upaya mengentaskan saudaranya, menyelamatkan saudaranya dari kubangan kemaksiatan atau jurang kemaksiatan yang terbesar, yaitu asyirik. Bagaimana dia bisa menyelamatkan saudaranya dengan izin Allah melalui dakwah dan nasihat dari kubangan syirik, sehingga ibadah dia, sholat dia, dan yang lainnya dari amalan-amalan dia diterima oleh Allah, tidak disia-siakan. Ini suatu peringatan penting, sehingga jangan kemudian umat hanya dimanfaatkan keberadaannya, asas intifa, asas manfaat, memanfaatkan keberadaan umat untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan partai, kepentingan-kepentingan kedudukan, kepentingan-kepentingan gengsi. Jangan umat kemudian dimanfaatkan untuk ini, kemudian diabaikan bagaimana tauhid umat, ditelantarkan bagaimana umat dalam bertauhid kepada Allah. Gak peduli umat itu mau berbuat syirik ataukah tidak, yang penting jadi pendukung partainya. Gak peduli. Sampai ada slogan atau seruan-seruan, ucapan-ucapan, statement-statement yang menyatakan, sudahlah gampang, nanti insya Allah kalau sudah kita sampai kepada tampuk kekuasaan, kita akan benahi umat. Bagaimana kita akan membenahi umat kalau kita belum sampai pada kursi tertinggi kekuasaan negeri ini. Subhanallah, kayak umur itu berada di partainya. Ya. Lah kalau mati saudara-saudara kita itu, siapa yang bertanggung jawab? Gak apa-apa, yang penting dia sekarang mencoblos dulu partai kita. Gak jadi masalah, kumpulkan dulu, bagikan supermi, ya apa saja yang penting dulu sama partai kita. Nah kalau kita sudah di atas, nanti baru kita benahi. Gak mungkin membenahi kondisi seperti ini tanpa kekuasaan. Logika-logika yang sebenarnya itu hawa nafsu. Setelah sampai di atas, kursinya patah atau keenaan empuk, lupa programnya atau janjinya. Lah yang seperti ini bahaya. Kalau umat keberadaannya hanya dimanfaatkan, bukan untuk dibenahi, tidak kemudian peduli, kesian kepada umat yang seperti ini kondisinya. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum, maka ayat ini mengingatkan dalam firman Allah, qul hadhihi sabili. Apa sabili? Apa caraku? Apa keprinsipku yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini? Ad'u ilallah. Bukan ad'u ilal hizb. Saya berdakwah menuju kepada agama Allah. Bukan menyeru umat kepada partai. Bukan. Bukan menyeru umat untuk berbaiat kepada kelompok. Bukan. Tetapi menyeru umat untuk bisa bertauhid kepada Allah. Untuk bisa bersikap ilmiah di dalam berislam, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsipnya Rasul. Ini sunnahnya Rasul. Ini kiprahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man ittaba'ani. Dan orang-orang yang mengikuti aku. Nah, mudah-mudahan kita digolongkan wa man ittaba'ani yang terkandung dalam ayat ini. Ikhwani fiddin, hafizakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ma ana minal musyrikin. Dan sekali-kali tidaklah saya ini tergolong atau bagian daripada orang-orang musyrikin. Di sini ada suatu poin penting, yaitu adanya sikap baro'ah, sikap berlepas diri, antipati terhadap musyrikin. Nah, musyrikin dengan berbagai macam jenisnya. Nah, sikap berlepas diri. Ini suatu tanbih, suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat wa ma ana minal musyrikin sekaligus sebagai bagian makna, sebagai bagian makna, juz'un dari makna kalimat ad'u ilallah, saya menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada tauhidullah. Nah, kenapa? Kalau seorang sudah menyatakan saya bukan bagian dari musyrikin, dia sudah dengan tegas berikrar saya bukan bagian dari musyrikin, tentunya sebagai konsekuensinya saya tidak akan beramal dengan amalan orang-orang musyrikin. Saya bukan bagian dari musyrikin, baik dalam bentuk peribadatan atau berjalan bersama dengan musyrikin, walaupun tidak satu ibadah. Apalagi bersama musyrikin dalam satu organisasi, bersama musyrikin dalam satu partai. Nah, ini bertentangan dengan ayat yang disebutkan dalam bab ini. Maka suatu hal prinsip betul atau penting, suatu prinsip yang harus dikuasai di dalam berdakwah, ayat qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kemudian Dalam ayat ini juga ada suatu faedah penting, yaitu peringatan agar ikhlas di dalam berdakwah. Nah, ad'u ila Allah. Kalimat ad'u ila Allah dan kalimat wa ma ana minal musyrikin. La musyrikina syirkan akbar wala syirkan asghar. Saya tidak tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah. Dalam akhir ayat ini, baik menyekutukan Allah dalam bentuk syirik akbar, dan tidak pula saya bagian daripada orang-orang yang menyekutukan Allah dalam hal syirik asghar. Sehingga di sini ada makna ikhlas dalam seluruh makna kalimat ikhlas. Saya berdakwah kepada Allah ikhlas, saya enggak riya. Saya berdakwah kepada Allah ikhlas, saya tidak mengharapkan pujian. Saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, tidak mengharapkan sedikit pun dari perkara dunia. Ini suatu peringatan bagi kita semuanya di dalam upaya untuk melakukan dakwah. Sekaligus diingatkan oleh al-muallif, oleh Syekh, kata beliau, fi masail minha, di antara masalah-masalah yang bisa diambil dari ayat ini adalah at-tanbih 'alal ikhlas, peringatan untuk bersikap ikhlas. Li'anna, karena kathiran walau da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsih. Karena kebanyakan pihak, walaupun secara zahir dia menyeru umat menuju kepada al-haq, tetapi pada hakikatnya dia menyeru umat untuk dirinya, untuk kepentingan dirinya, untuk mengagungkan dirinya. Ini peringatan. Dari lafaz apa? Dari lafaz atau kalimat ilallah. Tidak hanya menyatakan kalimat ilal haq, tetapi ilallah. Kalimat ilallah ini mengandung bahwa amalan dan dakwah yang kita lakukan semua dalam rangka menuju Allah, menuju agama Allah, menuju tauhidullah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ya ikhwan? Peringatan, dan ini suatu istimbat, penarikan kesimpulan hukum dari al-muallif, penulis yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sikap-sikap dan sifat-sifat yang bertentangan dengan ayat ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing. Bukan berarti kita tidak pernah tergelincir. Bukan berarti kita memvonis bahwa diri kita selalu ikhlas di dalam mempraktikkan amalan ini tadi, yaitu da'watu ilallah. Tetapi kita sendiri menyadari bahwa kadang-kadang muncul di antara kita atau pada pribadi-pribadi kita sifat-sifat yang bertentangan dengan ayat ini tadi. Maka kita mengharap kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala terus meluruskan dan membimbing kita, baik di saat kita benar ataupun di saat kita salah. Ketika kita salah dan kita keluar dari al-haq, Allah mengembalikan kita kepada rel yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan tidak boleh kita putus asa di dalam terus berupaya. Nah, tidak boleh kemudian kita menyatakan saya khawatir, tidak ikhlas, sehingga saya sulit untuk berdakwah. Jangan. Saya khawatir jatuh kepada riya sehingga saya tidak mau menyampaikan ilmu. Bagus sikap khawatir, takut kepada riya. Sikap khawatir dan takut kepada sombong itu bagus, terpuji. Tetapi jangan berhenti sampai di sana kemudian menghalangi dia untuk beramal, berbuat, dan meninggalkan himbauan dalam ayat ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jangan kemudian sikap khawatir kepada riya untuk kemudian kita tidak ikhlas kepada Allah, atau kekhawatiran kita berdakwah demi kepentingan pribadi kemudian kita meninggalkan firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Tapi berupaya, berupaya, ketika jatuh bangkit lagi, ketika keluar kembali lagi kepada jalan yang benar. Terus itulah hamba Allah yang kemudian Allah nyatakan di dalam ayatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian, menguji kalian dengan diri kalian sendiri, menguji kalian dengan hawa nafsu kalian, menguji kalian dengan adanya syaitan, menguji kalian dengan sesama kalian atau di antara kalian. Tujuannya ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, siapa di antara kalian yang paling istiqomah, siapa di antara kalian yang paling sabar, siapa di antara kalian yang paling ikhlas, siapa di antara kalian yang paling benar amalannya, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum, ini penjelasan tentang dalil pertama dalam bab ini. Insyaallah dalam kajian berikutnya kita memasuki dalil kedua biiznillahi ta'ala. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Ada waktu kira-kira 2 menit. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Naam. Pak Haji Mukri, Pak Al-Akh Mukri. Kebiasaan Pak Haji ya di negeri kita, panggilan gelar Pak Haji ini enggak ada dalam sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ini di Indonesia kebanyakannya. Nah, mujmal itu apa artinya? Global. Lawan katanya mufassal. Artinya rinci. Masyaallah, ahsanallah ilaik. Nah, tanzih itu apa maknanya? Ya, sebelahnya Abdul Qawi. Nah, masmuk ismuka man Abdullah Abdul Hadi Abu Fajar. Naam ya Abu Fajar. Naam, apa makna tanzih? Pensucian. Ahsan. Sebutkan bentuk pensucian di dalam ayat Al-Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat mujmal. Nah, yang bersifat mujmal. Iya, sebutkan satu ayat dari Al-Quran yang mengandung makna tanzih tapi bersifat mujmal. Salamah. Laisa kamitslihi syai'un. Ayat lain. Naam. Antum. Apa itu ayatnya? Iya, ayatnya gimana? Lam yalid walam yulad. Naam. La mujmal. Lam yalid walam yulad ini juga nafi. Termasuk jenis nafi yang mana? Angkat tangan yang mau menjawab. Naam. Mufassal, ahsan. Naam. Siapa yang belum ditanya? Man, antum. Satu ayat yang bersifat mujmal lagi selain laisa kamitslihi syai'un. Naam, la ta'khudhu sinatun wala naum. Naam. Antum yang sebelahnya. Betul asaba au akhta? Asaba benar au akhta atau salah? Hah? Salah. Yang ayat yang disebutkan itu mujmal apa mufassal? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Naam. Ha? Mufassal. Ahsanta, betul. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tanzihullah di sini mencakup tanzih dalam hal apa ya Al-Akh Ifan? Asma wa sifat Al-Uluhiyah Ar-Rububiyah Al-Ahsan, Masya Allah, Alhamdulillah. Naam. Labas. Sampai di sini. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.